Hei, kita lanjutkan pelajaran alfiah kita. Isim ala tetek bengek bab mengenai al-alam, macam-macam isim alam, mulai dari alam, kunyah, lakob, kemudian mankul murtajal gitu ya, kemudian mufrad, kemudian murakab, murakabnya murakab idofi, murakab mazji gitu, atau murakab isnadi, kemudian alamul jinsi, alamul syakhsi. Udah, sekarang kita ke bab yang baru. Ini semuanya sedang menceritakan mengenai ma'rifah. Ya, ma'rifah yang paling pertama itu domir, kemudian isim alam. Sekarang isyarah, di depannya mausul, di depannya al-mu'arob bi'al. Oke, sekarang kita ke isim isyarah. Ismul isyarati bizali mufradin muzakkarin ashir bizi wazihti bizi wazihti ta'alal unsak tasir, dengan za untuk mufrad muzakkar ashir, tunjuklah sesuatu yang mufrad dan muzakkar dengan za. Bizi wazih wati ta alal unsa ittasir, dan dengan zi zi atau zihi, dan dengan ti dan dengan ta atas yang musan, atas yang muannas, yang unsa bukan yang muzakkar, ittasir, cukup di situ, mencukupkan diri di situ, iktisar. Gitu artinya apa kata tunjuk untuk yang muzakkar tunggal itu za, tapi kalau untuk yang muannas tunggal gitu ya, yaitu apa, zi zi ti ta. Yusyaru ilal mufradil muzakkari biza, beliau mengisyaratkan kepada yang mufrad dan muzakkar dengan za saja tanpa ha. Kita taunya tuh sudah jadi haza, ada ha at-tanbihnya, ha at-tanbih namanya itu ya, ha tuh kalau bahasa Indonesia tuh ha utanbih, tuh tanbih tuh artinya tuh untuk menggugah orang. Isim isyarahnya za bukan hazanya, haza, eh nih buku, haza kitabun, eh ini buku, haza kolamun, eh ini pulpen. Ini setiap kali ngasih tahu, gitu kan? Kita manggil he sekali apa dua kali? Biasanya di awal doang, ya kan? Haza kitabun, waza kolamun, gitu kan? Waza jawalun, dan harusnya begitu, cocoknya, ya kan? Ini mau enggak? Ha, jadi Wa madhhabul basriyina madhhab Basrah annal alifa min nafsil kalimati, bahwasanya alif yang ada di za itu dari kata yang sama, bagian dari za. Wa dhahaba al-kufiyuna ila annaha zaidatun, dan madhhabnya ahlu kufah, ulama kufah, bahwasanya alif tersebut adalah tambahan. Ada footnote-nya di situ, ada syiahnya. Hahuna salah satu umurin. Ini ada, di sini ada tiga urusan. Anna syariha lam yadhkur, bahwasanya pensyarah yaitu Ibnu Aqil tidak menyebutkan tabaan lil musannif, ngikutin ke musannif yaitu Ibnu Malik. Beliau tidak menyebutkan apa fi hadza kitabi, di kitab ini, min alfadhil isyarati ilal mufrad muzakkar siwaza. Beliau tidak menyebutkan lafad-lafad isim isyarah untuk muzakkar mufrad selain dari za. Ya. Wa qad zakarul ulama'u arba'ata alfadhin ukhra. Ya. Sungguh ulama sudah menyebutkan empat lafad yang lain isim isyarah untuk mufrad muzakkar selain za. Al-awwalu, yang pertama adalah za'u bihamzatin maksuratin, oh, za'i ya, bihamzatin maksuratin ba'dal alifi, ba'dal alifi za'i. Belum pernah dengar kan? Kenapa harus tahu yang beginian? Takutnya nanti kalian tiba-tiba baca kitab dari sejak zaman jahiliyah, nemu syair zaman jahiliyah. Jadi bukan haza, bukan haza baitun, tapi haza'i baitun. Bingung haza'i apaan? Haza'i itu isim isyarah. Wasani za'ihi biha'in maksurotin dengan ha kasroh ba'dal hamzatil maksuroti, setelah hamzahnya kasroh za'ihi gitu ya. Wasalisu za'uhu bihamzatin madmumatin dengan hamzahnya yang didomahkan wa ba'daha ha'un madmumatun, dan setelahnya ada ha yang didomahkan za'uhu. Arrabi'u bihamzatin madmumatin ba'daha lamun summa kafun alaka alaka, eh bukan alaka, alika ya, sama seperti zalika, kalau ini alika gitu ya. Kalau zalika isim isyarahnya za-nya, alika juga sama. Jadi kalau yang kelima, jadi isim isyarah untuk muzakkar mufrad itu ada lima. Za, kemudian zihi, za, kemudian za'i, kemudian za'ihi, kemudian za'uhu, kemudian alika. Empat pertama untuk qorib, alika untuk ba'id, untuk yang jauh. Tapi semuanya untuk muzakkar mufrad. Itu kata Abbas Hasan di Nahwu Wafi. Gitu ya. Ah, wa mimman zakara alika an-nazimu fi kitabihi at-tashili. Dan di antara yang menyebutkan alika adalah isim isyarah untuk mufrad muzakkar adalah an-nazimu Ibnu Malik di dalam kitabnya at-tashil. Dia punya kitab at-tashil gede. Kemudian perkara yang kedua, al-amru tsani an-naza isyaratun lil mufradi, bahwasanya za ini kata tunjuk untuk tunggal. Wa hadzal mufradu, dan yang tunggal ini imma an yakuna mufradan haqiqatan au hukman, yang tunggal ini mungkin saja baik tunggalnya itu secara hukum ya kan, baik mufradnya itu hakiki benar-benar tunggal kuantitasnya satu, au hukman atau secara hukum dia tunggal walaupun kuantitasnya enggak satu, itu maksudnya. Fal mufradul hakiki yunahu hadza zaidun, mufrad hakiki seperti hadza zaidun, zaidnya satu. Wa hadza khalidun wa hadzal kitabu, ini zaid, ini khalid dan kitab ini. Wal mufradu hukmanahu hadza rahtu, yang disebut dengan mufrad hukman seperti hadza ar-rahtu. Ar-rahtu itu apa? Kumpulan orang-orang. Komunitas ini, kelompok ini, itu kan hadzarahtu. Gitu. Hadzihil jama'atu. Jama'ah ini makanya kan hadzihi ya enggak? Jama'ah berapa orang? Banyak, tapi makanya hadzihi. Gitu ya. Contohnya saya kalau pakai mu'annats, hadzarahtu itu al-jama'ah. Wa hadzal fariku, kelompok ini. Fariq kan kelompok. Sebelasan kalau main bola tuh ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh dari yang mufrad hukman itu seperti awanun baina dzalika, pertengahan baina dzalika, di antara dzalika, dzalikanya itu, itunya ke sapi-sapi yang tadi. Ai bainal mazkuri minal faridi wal bikri, yaitu antara yang apa yang muzakkar yang disebutkan antara awanum apa di ayatnya itu kan innal baqara tasyabaha alaina, ya kan? Ah, surat Al-Baqarah ketika disuruh untuk nyembeli sapi, padahal udah sembeli aja. Sembeli sapi malah nanya, sapinya yang kayak gimana? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-lakinya yang saya tepang banyak nanya, jadi berat. Ketika disuruh sembeli sapi, ambil sapi, sembeli beres. Cuman banyak nanya orang Yahudi itu, ya kan? Jadi apa? Jadi harus lebih spesifik, jadi lebih berat harinya. Nah, baina dzalika di antara kriteria-kriteria yang tadi. Warubama ustu milaza fil isyarati ilal jam'i. Mungkin saja terkadang za itu digunakan untuk nunjuk kepada yang banyak. Kama fi qawli Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, sebagaimana di perkataan Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Walaqad sa'imtu minal hayati wa tuliha, sungguh saya telah bosan dari kehidupan dan panjangnya kehidupan. Wa su'ali hadzan nasi kaifa labidu, dan perkataan orang-orang ini, anas banyak tapi pakainya haza. Gue udah bosan hidup dan gue udah bosan ditanyain sama orang, gimana keadaannya si Labid, gimana keadaannya si Labid. Gini, orang terkenal. Ya bosan dia ditanyain mulu, kenapa? Karena gue hidupnya hidup terus, jadi ditanyain lagi. Haza, lihat, maksud di sini adalah haza annasunya. Harusnya kan haula innasu, karena anas banyak tapi pakainya haza. Terkadang perkara yang ketiga, nah ini yang ikhtilaf antara Basra dengan Kufa ya, anna asla fi za, bahwasanya asal dari za, di sini nggak disebutkan. Kalau di Nahasyi Asoban disebutkan za itu huruf aslinya apa? Huruf asli itu kan biasanya tiga, ya kan? Za apa huruf tiganya ini? Ya, wah, di situ diubah-ubah mau puyeng kalian baca. Saya aja enggak paham. Bahwasanya asal penggunaan za an yusyara bihi ilal muzakkari haqiqatan. Hukum asal dari za itu apa? Menunjuk ke sesuatu yang muzakkar saja. Mau satu mau banyak muzakkar. Haqiqatan. Yang sebenarnya kama fil amsilati lati dzakarnaha, sebagaimana yang ada di contoh-contoh yang kami sebutkan ini menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya. Wa qad yusyaru bihi ilal muannas. Pokoknya za itu pokoknya untuk muzakkar saja. Ya. Muzakkar, mau satu mau banyak enggak masalah. Contoh yang satu udah tadi kita sebutkan, contoh yang banyak udah tadi kita sebutkan, za untuk yang banyak. Nah, terkadang juga za itu untuk muannas. Wa qad yusyaru bihi ilal muannasi idza nazala manzilatal muzakkari. Kalau si yang muzakkar yang ditunjuk, si muannas yang ditunjuk dengan muzakkar itu posisinya seperti, kedudukannya seperti muzakkar. Terkadang za itu digunakan untuk yang muannas. Kalau si yang muannas ini kedudukannya seperti muzakkar. Contoh, kama fi qaulillahi ta'ala, seperti di ayat Allah, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala beliau yaitu Nabi Ibrahim ro'a melihat, yaitu beliau ro'a fi'il mudhari fi'il madhi dhamir huwa-nya kembali ke Ibrahim, asyamsa maf'ulun bihi, asyamsa kan mu'annas, tau mu'annas dari mana? Bazighatan, halnya mu'annas. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Haza, kenapa bukan hadhi? Hadhanya kan ini itu kan ke matahari. Matahari kan mu'annas. Nah, tapi beliau mengatakannya haza, bukan hadhihi rabbi. Gitu. Asyara ila syamsi, beliau nunjuk ke matahari. Wahia mu'annasatun. Nah, matahari itu mu'annas. Taunya dari mana? Bidalili qawlihi bazighatan. Karena ada dengan dalilnya itu adalah apa? Adanya kata bazighatan. Gitu ya. Nah, bazighatan berarti asyamsu itu mu'annas. Bazighatan kan hal. Biqaulihi hadza rabbi li'annahu nazalaha manzilatal muzakkari. Nah, ketika mengatakan hadza rabbi, maka seperti dianggapnya itu kan itu Tuhan. Tuhan itu kan muzakkar. Maka kedudukannya seperti muzakkar. Wa yuqalu bal li'annahu akhbara anha bi muzakkarin. Ada yang mengatakan begini katanya. Akan tetapi bahkan beliau mengabarkan matahari itu dengan muzakkar. Bal li'anna lugata Ibrahim, bahkan katanya tuh bahasanya Nabi Ibrahim allazi zakara hadza kalam ala lisanihi la tafriku baina mudzakari wa muannasi. Bahkan ada yang mengatakan begini katanya, Nabi Ibrahim bahasanya itu tidak membedakan muazzab mudzakar muannas, seperti bahasa kita. Bahasa kita tuh enggak membedain mudzakar muannas, ya enggak? Ini Fitri, ini Hamid, sama. Kalau bahasa Arab, ini Hamid, ini Fitri, ada haknya. Ya kan? Dibedain. Itu kalau bahasa Arab. Itu Hamid, itu Fitri. Perempuan jadi dibedain. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Nah, ada juga yang mengatakan kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hadza robbi, ke matahari? Ya karena mungkin bahasanya Nabi Ibrahim itu enggak dibedain antara muzakkar dengan muannas seperti bahasa Indonesia. Ini muzakkar muannas tetap pakai ini. Gitu katanya. Ya. Nah, ngasih catatan kaki tapi keluar dari konteks, yaitu Zaidah. Muhammad terserah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Berikutnya. Wa yusyaru ilal muannasi bi dzi wa dzi. Dan menunjuk, ditunjuk ilal muannas ke sesuatu yang muannasah, yang muannas, yang perempuan, dengan apa? Dengan zi, dua harokat ada ya-nya. Zi disukunkan, ya. Zi ini ada tiga, disukunkan, ikhtilas dengan isba', bisukun, biikhtilas, wa biisba'. Disukunkan berarti zi, ikhtilas zihi, isba' zihi. Dua harokat. Yang kita pakai yang mana? Isba. Yang kita pakai ketika kita mengatakan hadihi, hadihi, bunyi hak gedenya ada berapa? Hadihi ada berapa hak gede? Ada dua, Bukit. Di pertama dengan di ujung kan ada hak gedenya. Hadihi kan kalau penampakannya itu adalah hak gede, zal, hak gede, gitu kan? Nah, hak gede yang pertama berapa harokat? Dua harokat. Karena itu adalah hak tanbi, hak dengan alif. Hazihi yang kedua berapa harokat? Hah? Di Al-Quran dua. Setelah pieto. Kita ngikut Al-Quran, di Al-Quran dua. Nah, itulah yang disebut dengan isba'. Di isba' itu apa? Dikenyangkan. Dari kata syab'an, dikenyangkan seakan-akan muncul ya di depannya. Jadi dua harokat. Hadhihi naqatullahi. Gitu kan kita bacanya. Ini adalah unta Allah. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Bukan. Hadhihi naqatullahi. Bukan begitu kan. Hadhihi na itu satu harokat, dua-duanya salah. Atau haknya pasti harus, hak yang pertama harus dua harokat karena hak utanbi. Hazihina kotu, itu enggak, itu yang diiktilah. Atau disukunkan, hazihina kotu, enggak. Kiraat yang kita pakai adalah hi yang keduanya itu diisba, dua harokat. Seakan-akan ada ya di depannya. Gitu kata Nahuwafi. Ya. Nah, wati wata, wazihi bikasril hai bihtilasin. Ini yang saya maksud. Wabi isba'in dan zih sukunkan, kemudian zihi haknya dikasrohkan. Bikhtilasin, ikhtilas itu artinya itu apa? Ikhtilas itu artinya itu dicuri. Ya, ikhtilas itu korupsi. Dikorupsi apa? Yaknya dikorupsi. Jadi satu harokat hiknya. Wabi isba'in dan dikenyangkan kasrohnya. Jadi dua harokat. Zihi. Tih. Nah, kemudian tih. Tih itu haknya juga sama. Dikasrokan, diikhtilas dengan diisba. Tih. Tihi. Bisukunil ha'i. Dengan mensukunkan ha. Ya. Wabikasri ha. Dan dengan mengkasrokan ha. Kasrohnya itu ada yang ikhtilas satu harokat. Wa isba. Dan dikenyangkan dua harokat. Tih. Tihi, yaitu dan zatu. Nah, yang sering kita dengar untuk yang perempuan hazihi saja, Yang ta ada enggak? Yang ti ada enggak? Ada yang ta, tanika. Yang ti ada, tilka. Jadi ketika yang dekat pakai zal, ketika yang jauh pakai ta, itu yang sering kita dengar, ya enggak? Yang sering kita dengar isim isyarat untuk yang muannas itu kan hadhihi, tilka. Ya kan? Hadhihi kemudian tilka. Ketika dua tanika lah ya. Nah, tilka, ya kan? Tilka itu dari ti. Ti, kemudian ada lambuannya, kemudian ada kafnya, harfu khitab, tilka. Bisa tidak mengatakan zilka? Bisa. Ya, isim isyarah yang untuk muannas itu kan ada yang zi. Ya kan? Zi. Zilka. Silakan. Cuman asing kedengarannya. Apaan tuh zilka? Kalian kenapa sudah terbiasa dengan tilka? Gitu ya. Misalkan boleh tidak dengan zi, ya kan? Atau misalkan dengan ti, ya kan? Hatihi sayyaratun. Hatihi sayyaratun. Akan kedengarannya itu hati, datangkan mobil, bukan, ya kan? Hati, ya kan? Kul hatu burhanakum. Akan kedengaran seperti begitu, didatangkan kan? Bukan mendatangkan mobil, tapi ini mobil. Gitu ya. Nah, jadi isim isyarah untuk muannas tunggal ada 10. 5 dimulai dengan zal, 5 dimulai dengan ta. Yang dimulai dengan zal adalah zi, zi, zihi, zihi, zatu. Yang dimulai dengan ta itu ada 5. Ti, ta, ti, tihi, tihi. Semuanya ada 10. Itu isim isyarah untuk yang muannas. Semuanya untuk dekat, bukan untuk jauh. Belum, yang jauh belum. Nanti saya tulis bagan totalnya. Bagannya bakal gede. Berikutnya. Wazani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu zaini taini zkur tuti. Dan zani dan tani lil musanna al murtafi. Zani dengan tani untuk musanna yang murtafi, yang marfu. Wa fi siwahu, dan di selainnya, yaitu selain yang marfu, berarti apa? Mansub dan majrur. Dengan apa? Dengan zaini dan taini. Uzkur tuti, sebutkan tuti kota'at. Yusyaru ilal musanna al muzakkari, beliau menunjukkan kepada yang musanna muzakkar fi halati rafi'i, dalam keadaan rafa', yaitu dengan zani, ya. Wa fi halati nasbi wal jarri, dan dalam keadaan nasab dan jar, zaini, gitu ya. Wa ilal muannasataini tani fir rafi wa taini fin nasbi wal jarri. Yeah. Berarti apa? Mu'rab. Berarti mu'rab. Jadi ada yang mengatakan mayoritas atau jumhur ulama nahu mengatakan di awal kita sudah mengatakan, ya kan, di awal di pas bab awal-awal mengenai mu'rab dengan mabni, ya kan? Di mengenai mu'rab dengan mabni di kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila. Itu kan yang mabni-mabni. Kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Huna itu isim isyarah. Artinya apa? Semua isim isyarah itu mabni. Mayoritas ulama nahu mengatakan semua isim isyarah itu mabni, kecuali yang musanna, kecuali yang dua, itu mu'rab. Zani, zaini, zaini. Tani, taini, taini. Yang sisanya mabni. Za, za, za. Zihi, zihi, zihi. Mau posisinya rofa, nasob, atau jar, tetap mabni. Begitu juga nanti dengan isim mausul. Semua isim mausul itu mabni, kecuali si mausul untuk yang musanna, untuk yang dua. Alladzani, alladzaini, allatani, allataini. Sisanya mabni, alladzi, alladzi, alladzi. Tidak menjadi alladzu, alladza, alladzi, enggak, tetap alladzi. Gitu katanya. Ya. Mayoritas. Berikutnya. Wa bi ula ashir li jam'in mutlaqo wal maddu aula waladal bu'dun tiqa. Walada waladal bu'din tiqa. Bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah. Dan dengan ula, ula ashir li jam'in, tunjuklah untuk yang banyak. Jadi kalau kata tunjuk untuk yang banyak adalah ula, la-nya dua harokat. Mutlakon secara mutlak. Mutlak di situ maksudnya apa? Muzakkar muannas sama. Kalau tadi kan dirinci tuh. Kalau mufrad muzakkar ini, mufrad muannas ini, musanna muzakkar ini, musanna muannas ini. Nah, kalau ini enggak mutlak. Artinya apa? Muzakkar muannas semuanya pakai ula. Wal maddu aula. Dan dimadkan itu lebih utama. Kalau ini dikoser, dikoser itu apa? Koser di situ tuh maksudnya tuh adalah seperti isim maksur. Ada alif bengkok di ujungnya dua harokat. Kalau dimad, berarti seperti isim mamdud. Ya kan? Ada hamzah di ujungnya jadi empat harokat. Jadi isim isyarah untuk yang banyak ada yang ula, ada yang ula'i. Ya enggak? Itu sebelum kemasukan ha. Nah, kita tuh tahunnya tuh sudah kemasukan ha untuk yang dekat dan sudah kemasukan ka untuk yang jauh. Si ula'i ini seperti ha ula'i tulabun gitu kan? Atau ula'ika tulabun, semuanya dari ula'ika. Semuanya dari ula'i. Karena kenapa kita pakainya yang ula'i bukan ula, itu yang paling utama. Berarti boleh mengatakan begini. Ula'ka tullabun, itu para mahasiswa. Atau ha'ula tullabun. Cuman gak pernah terdengar. Itu katanya. Waladal bu'di intiqo bil kafi harfan duna lamin au ma'ahu. Gitu ya. Dan untuk yang jauh, intiqo, ucapkanlah dengan kaf, ya, ucapkanlah, tambahkan kaf di ujungnya, harfan, kaf di situ tuh sebagai huruf, harfu kitab, bukan isim, mudhaf ilaih bukan, ya, duna lamin tanpa lam, jadi yang semuanya tadi itu kan ketika tanpa kaf itu dekat. Nah, kalau pengen jauh, ucapkan kaf tanpa lam. Gitu ya. Menurut Ibnu Malik cuman jarak itu cuman dua, dekat dan jauh. Tapi menurut mayoritas jumhur ulama nahu, jarak itu tiga macam. Jauh, menengah, dekat menengah dengan jauh. Makanya ada za, zaka, zalika. Za tanpa lam, tanpa kaf, dekat. Zaka agak jauhan. Dengan kaf, tanpa lam. Zalika dengan lam dan dengan kaf berarti jauh. Jadi terjemahannya ini, itu. Tanpa lam. Ucapkan kaf, tapi kaf di situ sebagai huruf tanpa lam. Aumah. Atau dengan lam, tanpa lam atau dengan lam, itu untuk yang jauh. Walamu dan lam, ketika kita menambahkan lam, in qaddamtaha, kalau engkau di awalnya ada haknya, mumtani'ah, maka lamnya terlarang. Artinya, kalau di awalnya ada ha, maka munculnya lam itu jadi terlarang. Jadi kalau tidak ada lam, boleh ada ha. Seperti haza. Haza ada lamnya enggak? Enggak ada. Jadi boleh mengatakan tanpa ada haknya. Ha, za, zaka, zalika. Boleh tidak ditambahkan hak utanbih? Biasanya, hak utanbih itu untuk menunjukkan dekat. He, itu kan? Yang kita bilang he, tentu saja harf utanbih itu kan seperti yang saya bilang, terjemahannya itu kan kalau bahasa Indonesia itu kan he. He itu kan untuk menggugah orang, memanggil orang. Orang yang bisa mendengar he, tentu saja yang dekat-dekat. Tidak mungkin yang jauh. He, ini buku. Jauh tapi pakai ini, enggak mungkin. He, itu kan? Nah, karena huruf harf utanbih itu untuk yang dekat saja. Jadi hanya masuk ke za. Bagaimana kalau dengan kaf tanpa lam? Hazaka. Kalau ngelihat ke sini bisa. Haza bisa. Hazaka bisa. Hazalika ini enggak boleh. Kenapa? Nah, walamu in qaddamta ha dan lam, lam dari zalika, kalau engkau mendahulukan ha sebelum zalika, maka mumtani'ah, lamnya terlarang muncul. Jadi tidak boleh mengatakan hazalika. Pilih hazaka atau zalika. Gitu. Oke. Nah, yusyaru ilal jam'i. Beliau menunjuk untuk yang jamak. Muzakkarun kana au muannasan. Baik itu muzakkar ataupun muannas. Biula dengan kata ula. Ula. U-nya satu harokat, dua harokat. Di Al-Quran ula, u-nya satu harokat, dua harokat. Satu harokat. Makanya si huruf wawu dari ula, si huruf wawu dari ula, ada sifar mustadirnya. Ada lingkaran. Sifar tu nol, mustadir tu bulat. Ada nol bulatnya. Karena ada sifar mustadir, ada sifar mustatil. Gitu kan? Ada nol bulat, ada nol lonjong. Mustatil tu memanjang, lonjong. Nah, ulaika atau haulai, si wawunya itu ada sifar mustadir. Artinya apa? Anggap tidak ada. Tidak memberikan makna, tidak memberikan kesan mad tobi, enggak. Anggap tidak ada, jadi u-nya satu harokat saja. Kalau wau-nya dianggap ada, maka u-nya jadi dua harokat. Ula-i, gitu kan? Tapi enggak. Ula, ula-ika. Lainnya empat harokat tentu saja, karena matobi ketemu dengan hamzah. Ula-ika ladhina. Tidak menjadi ula-ika, enggak. Ula, enggak. Atau haknya satu harokat, dua harokat. Haulai. Haknya satu harokat, dua harokat, haulai. Empat harokat. Majais mut pasil. Haknya dua harokat ketemu dengan u hamzah. Jadi majais mut fasil, empat harokat. Ha, u-nya satu harokat, dua harokat. U-nya baru satu harokat. Enggak ada yang membaca begini. Biasanya kan yang dibaca itu begini. Ha, ula, gitu kan? Enggak ada yang haula, enggak, u-nya pendek. Kalau u-nya dianggap tidak ada, kenapa ditulis wau-nya? Kalau wau-nya dikasih lingkaran berarti wau-nya tidak berfungsi, anggap tidak ada, kenapa ditulis? Ini untuk ngasih tahu bahwasanya sebelum si wau ini dommah. Ya enggak? Supaya tidak disangka ila. Ya kan? Kalau ula nanti kan bentuknya, kalau wawunya dihilangkan, maka ula yang dua harokat, ula itu akan seperti ila, makanya ditambahkan wawu ya. Atau ketika ula'i, ketika wawunya dihilangkan, akan menjadi ala, ala'i ya kan. Nah makanya ditambahkan wawu, ngasih tahu kalau si hamzahnya itu dommah. Kenapa? Karena sebelum wawu itu pasti dommah, jadi u gitu. Sama seperti alif yang ada di ana, ya kan? Alif yang ada di ana itu kan ada sifar mustadirnya juga, ada lingkaran kecilnya juga. Kenapa? Artinya si alif yang ada di situ tidak berfungsi, anggap tidak ada. Jadi tidak memberikan mad. Karena kalau berfungsi ana itu jadi dua harokat, tapi ini kan enggak, ana itu satu harokat. Kalau tidak berfungsi, kenapa muncul? Nah ini untuk ngasih tahu kalau nunnya itu harus fathah. karena sebelum alif harus fathah gitu kan. Kenapa harus fathah? Supaya tidak samar, supaya tidak ketuker dengan domir mukhatab. Gitu ya. Supaya tidak samar dengan domir mukhatab dan supaya tidak tertukar dengan anna. Lihat, domir mukhatab itu apa saja? An, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu kan? Domirnya yang mana? Domirnya an. Kalau ngelihat ke hasyiah asoban, domirnya itu bukan anta. Jadi domirnya itu adalah annya saja. Tak di situ adalah hitob. Ke anta, ke lawan satu orang. Kalau satu orang tak. Kalau perempuan ti. Kalau banyak tum ditambahkan mim jamaah. Ya kan? Kalau dua orang ditambahkan alif tapi ada mim imadnya tuma. Gitu kan? An, domirnya annya. Nah, karena domir saya tuh an juga, ya kan? Ketika orang oh berarti domir saya tuh an juga. Kalau an kan enggak ada tidak menjadi antu. Ya kan? Tidak menjadi antu. Nah, supaya orang tidak menyangka kalau domir saya tuh adalah an juga, seperti domir mukhatab semuanya itu adalah an ditambahkan alif. Jadi ana. Gitu maksudnya. Oke. Okay. Jam berapa ini? Hah? 9? 17. Usah ada undangan lagi. Dikat lagi deh. Muzakaran biula punya satu harokat, la-nya dua harokat karena ada alif bengkok di ujungnya. Bil koser maksudnya seperti isim maksur. Isim maksur itu al-huda, ula gitu kan. Walihada kola al-musonifu asyir li jam'in mutlakon. Oleh karena ini maka musonif yaitu Ibnu Malik mengatakan asyir li jam'in mutlakon, tunjuklah untuk yang jama' secara mutlak, muzakar atau muannats. Wa muqtada hadza, konsekuensi dari ini tuh apa? Annahu yusyaru biha ilal uqala wa ghairihim. Bahwasanya ini kata tunjuk ula'i ini atau kata tunjuk ula'i ini untuk banyak laki-laki ataupun perempuan berakal ataupun tidak. Gitu. Padahal di durusul lugho enggak, di durusul lugho kan haulai atau ulaika itu khusus untuk yang mudzakkar ataupun muannas tapi berakal. Karena kalau yang banyaknya itu tidak berakal, ya muannas tunggal pakainya hadhihi atau tilka. Gitu kan? Wa huwa kadzalika, dan memang begitulah. Jadi Ibnu Aqil setuju dengan Ibnu Malik bahwasanya ulai di sini baik haulai ataupun ulaika itu untuk banyak laki-laki perempuan berakal tidak berakal. Ini tentu saja berselisih dengan yang di durusul lugho. Kenapa? Ah, durusul lugho mau buat ecek-ecek. Walakin, nah di situ ada lakinnya. Walakin al aksaro istimaluha fil akili. Akan tetapi yang paling banyak. Walakin al aksaro akan tetapi yang paling banyak penggunaannya, penggunaan ulai, penggunaan ula atau ulai atau ha ulai atau ulaika, penggunaannya tuh untuk yang berakal. Itu yang paling banyak digunakan. Seperti yang ada di durusul lugho. Makanya ada di durusul lugho itu yang disepakati dulu semuanya. Yang ikhtilaf enggak ada di durusul lugho. Wa min wurudiha fi ghairil aqli, dan di antara terjadinya penggunaan ulai untuk yang tidak berakal, syairnya begini. Zumal manazila ba'da manzilatil liwa wal aisha ba'da ulaikal ayami. Nah, di situ ada ulaikal ayami. Ayam kan jamak dari yaum. Kenapa pakainya ulaika? Harusnya ba'da tilkal ayami. Itu kalau yang biasanya. Ya. Jadi di sini di Al-Bait karangan Jarir bin Athiyah Al-Khathafi. Ketika dia menyerang Farozdak. Kalau Farozdak berarti ini zamannya Abbasiyah. Bait ini dari zaman Abbasiyah, karangan Jarir. Tiga orang ini Jarir, kemudian Farozdak, kemudian satu lagi ini siapa? Ini ledek-ledekan mulu. Di situ ada tuh catatan kakinya Yahju. Hijah. Hijah itu syair tapi ngejek orang. Ngejek orang tapi pakai syair. Nah, di situ ada kata ulaikal ayyam. Ulaika. Al ayyam itu kan jamak tidak berakal, tapi pakainya ulaika. Boleh. Contoh kasusnya, tapi enggak sering. Kenapa? Karena yang paling banyak itu harusnya itu adalah ba'datilkal ayami. Yaitu wa fiha lughatani, dan di dalamnya yaitu di dalam ula kata tunjuk untuk yang banyak ada dua bahasa. Al maddu dimadkan, yaitu di empat harokatkan seperti isim mamdud. Isim itu kan ada yang mamdud, ada yang maksur, ya enggak? Ada yang al huda dengan as-sahra'u, gitu kan? Ada yang dimadkan, berarti empat harokat ada hamzah di ujungnya. Wahiyya lugatu ahlil hijazi, itu bahasanya al-hijaz. Al-hijaz itu Mekah dan Madinah. Wahiyya al-waridatu fil Qur'anil azizi. Nah, bahasa itulah yang ada di dalam Al-Quran, yang turun di Al-Quran. Kemudian bahasa yang kedua adalah akoser, yaitu yang dua harokat. Jadi yang kalau bahasanya ahlul hijaz, ula'i empat harokat dimadkan. Kalau bahasanya bani tamim, ula'i dua harokat saja dikoser. Wal koser hiwahiyya lugotu bani tamim. Dan koser adalah bahasanya bani tamim. Gitu. Wa asyara biqaulihi waladal bu'dun fi qabil kafi. Udah sampai situ dulu lah. Jangan sekali, ini bisa sekali, isim isyara ini bisa sekali beres, ya enggak? Iya, sedikit lagi kan, sekali duduk bisa langsung beres nih. Ntar dulu lah, kita awet-awet, minimal dua pertemuan. Ada pernyataan? Ada pertanyaan? Ya, apa namanya? Karena ini kan saya tadi yang dipakai mulai ikan. Ah. Buat keseharian tuh dipakai ini. Pakainya yang paling banyak. Itu kan di syair. Kalau di bahasa keseharian, ya... Al-aksar istimaluha lil-akili. Yang paling banyak itu adalah penggunaan ula'i itu untuk yang berakal. Berarti untuk yang tidak berakal jangan pakai ula'i. Itu yang penggunaan yang paling banyak. Yang ngikutin durusulugoh. Durusulugoh itu kan ula'ika atau ha'ula'i. Ha'ula'i untuk banyak dekat, ula'ika untuk banyak jauh. Semuanya berakal. Untuk yang tidak berakal banyak dekat, bagaimana? Banyak dekat tidak berakal pakainya hazihi. Banyak jauh tidak berakal pakainya tilka. Hadhihi buyutun, tilka buyutun. Tidak, haulai buyutun, ulaika buyutun. Enggak. Kalau bahasa keseharian. Ini yang paling banyak digunakan. Dulu suluh gue lah. Menurut Ibnu Aqil dan menurut Ibnu Malik bisa. Cuman yang paling banyak secara teori bisa tapi jarang digunakan. Kita apakah boleh tidak kita menggunakan bahasa yang jarang digunakan? Boleh, tapi lawan bicara bakal bingung. Mau bikin lawan bicara bingung? Bingung, ya kan? Ada bahasa itu kan beda-beda. Ada bahasanya Bani Tamim, bahasanya Huzail, ya kan? Bahasanya Bani To'i. Kita pakai bahasa yang digunakan oleh jumhur. Hijaz misalkan. Kalau kita lagi di Bani Tamim, pakai bahasa Bani Tamim, gak masalah, mereka paham. Tapi kalau misalkan lagi di bani yang lain, kabilah yang lain, pakai bahasa kabilah yang lain, bukan kabilahnya, bingung dia. Datang ke Bani To'i, kemudian pakai al-lazi, bingung. Karena Bani To'i itu pakainya zu, zu yang artinya al-lazi. Kalau pakai zu yang artinya al-lazi di Bani To'i, nyambung. Tapi kalau zu yang artinya al-lazi lagi di Bani Tamim, bingung. Karena Bani Tamim biasanya pakai al-lazi, sama seperti jumhur. Gitu maksudnya. Kita mah pakainya ya standar saja yang disepakati. Ini mah hanya istilah tuh, hanya sekedar tahu saja, bukan untuk digunakan. Yang digunakan mah yang dipakai di durusulugoh, nahu-nahu yang ecek-ecek itu yang disepakati bersama. Ya, kalau ini kan sudah istilah, fikih juga sama. Fikih tuh pakai yang disepakati saja, jangan pakai yang istilah sedikit ngamalin. Enggak, kita mengamalkan fikih tuh yang disepakati jumhur saja. Yit. Ada lagi. Gak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.